kesel kan? Aku kudu piye, Mas? Apa sampean tak tinggalne saiki? Lah piye? Aku sudah tidur dengan tingkahmu. Sekarang kita putus. Yeay. Yang bisa nyanyi bareng ya. Tresno gumpong di seliramu. Thank you. kasih.